terkait dengan makna Ahlus Sunnah, kita telah sebutkan bahwa Ahlus Sunnah itu yang mengikuti Nabi, itu globalnya ya. Dan Nabi juga menjawab ketika ditanya siapa yang selamat dari 73 golongan itu. Nabi mengatakan apa? Ma mengkana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya. Nah, itu globalnya seperti itu. Sehingga mengikuti Nabi dalam segala hal, artinya segala hal terkait agama ini, akidah, keyakinan ya seperti Nabi, ibadah ya seperti Nabi, ya berakhlak ya seperti akhlak beliau. Ya, ini seorang yang seperti itu, dialah yang kelak disebut sebagai Ahlus Sunnah yang benar-benar, yang sempurna. Kalau lebih rinci lagi, ya kita harus belajar seperti apa sih Nabi itu, gitu kan. Kalau dalam waktu yang sesingkat ini ya, ya tidak mungkin kita sebutkan. Karena sekarang bab akidah saja kita harus pelajari satu persatu. Jadi kalau kita mau betul-betul jadi Ahlus Sunnah yang seperti Nabi akidahnya, ya harus belajar akidah Nabi satu persatu. Makanya ulama kita seperti Imam Ahmad rahimahullah menulis kitab Usulus Sunnah, ya kan? Kitab Usulus Sunnah artinya prinsip akidah Ahlus Sunnah seperti apa, satu persatu disebutkan. Nah, itu kan perlu belajar satu persatu tadi. Ya. Nah, dengan belajar akidah tersebut satu persatu, baru kita akan tahu, oh seperti ini Ahlus Sunnah. Ya, seperti ini. Tapi kalau kita hanya pada makna globalnya saja, ya semua orang mungkin akan apa, akan menilai itu sesuatu yang mudah kalau begitu ya. Mengikuti Nabi, ya sudah, saya siap mengikuti Nabi. Terus gimana prakteknya? Nah, ya. Ketika masuk ke praktek, ya akhirnya seperti apa? Kenyataannya banyak orang yang ngaku mengikuti Nabi, tapi ternyata berbeda. Nah, makanya tidak ada jalan yang tepat dalam bab menerapkan kaidah tadi, Ahlus Sunnah adalah yang mengikuti Nabi, akidahnya, ibadahnya, dan sebagainya, kecuali dengan cara kita belajar betul-betul. Ya. Belajar betul-betul seperti apa akidah Nabi dan seterusnya. Insya Allah dengan itu berjalannya waktu dia bisa membedakan mana yang Ahlus Sunnah sebenarnya dan mana yang Ahlus Sunnah tapi tidak sebenarnya. Ya, itu. Jamaah itu adalah seperti kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kamu sendiri. Ya, jadi al-jama'ah di sini bukan artinya berkelompok, bukan. Ya, bukan artinya jama'ah berkelompok, tidak. Tapi kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq. Al-jama'ah itu yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kamu sendiri. Karena iya, walaupun sendiri, dia mengikuti jamaahnya Nabi. Jadi walaupun di akhir zaman sendiri di pucuk gunung, ya, dia mengikuti jamaahnya Nabi, sehingga tetap bisa secara bahasa disebut al-jamaah. Ya, walaupun dia sendirian, karena dia mengikuti jamaah Rasulullah SAW. Ya, jadi intinya adalah kebenarannya, sekalipun dia sendiri. Ya, gitu. Allahu a'lam.